Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Dari bumi Atlas dia dilahirkan, tentunya Anda semuanya penasaran. Bareng bersama Ageng Musik, juga ada Samedia Shooting. Ada jilo-jilonya Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ali Santika. Thank you. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sahabat dari Jilo.